Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih yang seharusnya malam ini adalah pelajaran akidah, karena untuk menyelesaikan materi yang kita bahas, karena sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki Idul Adha, maka alangkah baiknya kita selesaikan hukum-hukum yang terkait dengan penyembelihan. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan definisi dari penyembelihan, yaitu na'am, menyembelih hewan dengan cara yang syar'i dari hewan darat yang dimakan dagingnya dan ditangkap atau dia jinak, dengan cara memotong bagian tenggorokannya atau kerongkongannya, atau melukai bagian pangkal lehernya, bagian labbahnya. Ini bagi hewan unta. Nah, dari definisi ini diambillah faedah bahwasannya penyembelihan itu ada 3 jenis. Yang pertama, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ada istilahnya menyembelih dalam bentuk az-zabah, yaitu memotong bagian tenggorokan atau kerongkongan hewan. Yang kedua adalah an-nahar, dengan cara menusuk bagian labba al-hayawan, bagian pangkal leher, na'am, dengan dadah. Dan ini berlaku bagi hewan unta, penyembelihan dalam bentuk an-nahar. Kemudian yang ketiga, bentuk penyembelihan adalah al-aqor, yaitu menyembelih hewan atau membunuh hewan dengan cara melukai bagian mana saja dari tubuhnya. Dan ini ya bagi hewan yang lari atau hewan yang liar. Nah, apakah itu bentuknya buruan ataukah binatang yang kabur, yang liar, sehingga mengharuskan untuk seorang na'am membunuhnya di bagian mana saja dari jasadnya. Dan ini na'am sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, ma nabda alaikum fasna'u bihi hakadha. Jika ada hewan yang lepas, maka lakukanlah seperti ini. Setelah ada seorang na'am dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lepas untahnya, kemudian dia membidiknya dengan anak panahnya untuk mematikan atau melukai unta tersebut. Na'am. Kemudian kita masuki masalah yang berikutnya adalah hukmu at-tadkiyah, hukum menyembelih hewan. Hukmu tadkiyati al-hayawanil maqduri alih annaha lazimatun. Bahwasanya hukum menyembelih hewan yang ditangkap atau yang dia jinak itu adalah wajib. La yahillu syai'un minal hayawanil madhkuri biduniha. Tidak halal satu pun dari hewan-hewan yang telah disebutkan tanpa disembelih. Nah, apakah itu sapi, unta, kambing, dan yang lainnya. Kecuali, hewan yang ada di laut atau di air, ya, tidak perlu disembelih karena bangkainya halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang air laut, tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Air laut itu suci airnya, wal hillu maitatuh, dan halal bangkainya. Bangkai apa saja yang ada di laut. Jangan saja bangkai di darat dilempar di laut. Ini enggak boleh. Ya, tetap enggak halal. Begitu juga yang dihalalkan tanpa disembelih adalah belalang. Ya, belalang enggak perlu antum sembelih. Belalang itu boleh dimakan. Ya. Disebutkan di sebagian riwayat, kata sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat la ya'kulu la na'kulu illa al-jarrat. Kata sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah berperang, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 7 peperangan. La na'kulu illal jarrad. Tidaklah ada yang bisa kami makan kecuali belalang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah pada saat peperangan itu hanya memakan belalang. Dari sini boleh makan belalang tanpa disembelih. Ya, banyak belalang ya. Nah, bisa dicoba. Ya. Daripada mainan yang kurang faedah, ya mending antum cari belalang yang dikumpulkan, digoreng, ya. Apalagi kalau dikasih sambal, kasih petih tambah lagi mantap, ya. Nah, ya. Daripada kejar-kejaran nanti kakinya malah keselio, ya, terkilir, mending cari belalang, ya. Pas, tapi pas ini ya, pas antum na'am libur belajar, jangan pas meroja'ah. Ya, tugas antum di sini meroja'ah, bukan mencari belalang. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya, jadi hewan-hewan tersebut selain binatang yang ada di air atau di laut, na'am, dan belalang, na'am, selain itu harus disembelih. Tapi hewan yang halal halal ya dagingnya. Naam. Wa dzalika bila khilafin baina ahli al-ilmi. Dan itu tanpa khilaf ya, tanpa adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahlul ilmu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah, hurrimat alaikumul maitatah, diharamkan atas kalian bangkai itu. Jadi bangkai, yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang disembelih tanpa mengucapkan bismillah. Ya, tanpa mengucapkan bismillah, belum sempat disembelih atau tidak mengucapkan bismillah, maka hewan tersebut dihukumi bangkai. Allah Ta'ala alam bisawab. Wa ghairul muzakka maitatun, dan yang tidak disembelih itu dihukumi bangkai. Illa samak wal jarrad, kecuali ikan dan belalang. Ya, kaidahnya kalau asamak ini hewan apa saja yang ada di lautan ataupun di perairan, apa saja walaupun namanya itu mirip-mirip dengan binatang darat. Ya, di lautan tuh ada istilahnya ular laut. Katanya bisanya luar biasa kalau gigit, tapi biasanya dia tidak menggigit kecuali keadaan tertentu. Kebiasaannya enggak gigit dia. Tapi kalau menggigit katanya ya, na'udzubillah min zalik. Nah, itu kalau menggigit bisanya luar biasa, mematikan. Tapi biasanya keadaannya dia tidak menggigit. Ya. Nah, ular laut bagaimana hukumnya? Ya, maka kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kalau dia hidup di air walaupun namanya mirip dengan darat, maka halal dimakan. Ada lagi di lautan itu apa istilahnya? Hah? Anjing laut, ya kan? Ya. Nah, istilahnya sama. Pokoknya yang di laut, hidupnya di laut ya. Hidupnya di perairan. Nah, khilaf di kalangan para ulama tentang buaya. Nah, buaya jadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ada sebagian menghukumi buaya itu enggak boleh dimakan. Ya, di samping dia hidup di dua alam. Yang kedua, dia bertaring. Ya. Dan termasuk binatang buas. Maka sebagian para ulama menyebutkan buaya itu haram dimakan. Sebagian lagi menyebutkan buaya boleh dimakan karena dia termasuk hewan air. Ya. Jadi ini khilaf di kalangan para ulama. Lalu dari khilaf ini mana yang harus kita rojihkan? Kalau antum pusing, masih banyak daging yang lain. Ya, cari ayam. Ya, enggak usah susah-susah. Boleh enggak buaya dimakan? Boleh enggak? Cari ayam aja sudah. Yang jelas. Ya, jangan yang enggak jelas, ya. Tapi kalau antum merojihkan halal, maka sebagian para ulama nah berpendapat dengan ini. Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang makan buaya. Ya, karena pendapat sebagian para ulama, tapi ini khilaf ya, itu membolehkan memakan daging buaya. Sebagian lagi tidak. Ya, dengan na'am dasar yang telah kita sebutkan. Tapi kalau antum pusing, ya. Na'am mau beli buaya atau beli ayam ini ya. Ya. Buaya halal atau enggak? Enggak usah susah-susah kalau pusing. Ya, belikan ayam saja. Atau beli ikan-ikan saja. Jelas halalnya. Kalau antum ya anggap subhat. Naam. Kemudian kata mu'alif di sini, wa kullu ma la ya'ishu illa fil ma fayuhallu biduni zakatin kama madha bayanuhu fil at'imah. Dan setiap hewan yang tidak bisa hidup kecuali di air, ini kaidahnya, maka dia halal tanpa harus disembelih. Ya, disebutkan dalam hadis yang khusus tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air laut. Beliau mengatakan tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Airnya itu suci dan mensucikan. Jadi air laut itu boleh untuk kita bersuci, boleh gunakan untuk berwudu atau mandi junub. Kalau ada yang bertanya, ya kok boleh air laut digunakan untuk bersuci padahal masin, ya. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan air yang tuhur, air yang suci dan mensucikan itu adalah air yang diciptakan menurut asal penciptaannya. Itu maksudnya. Kalau asal penciptaannya tawar, maka dia tetap dikatakan tuhur. Kalau asal penciptaannya dingin, seperti air es yang mencair atau air pegunungan, maka dia tetap dikatakan tuhur, walaupun sifatnya dingin. Kalau dia memang asalnya asin, maka dia tetap dikatakan tuhur, air yang suci dan mensucikan. Jadi yang dimaksud dengan air yang suci dan mensucikan itu adalah air yang diciptakan menurut asal penciptaannya, ya, menurut asal penciptaannya, ya. Jadi air laut itu termasuk air yang suci dan mensucikan. Dan hewan yang mati di laut tanpa disembelih disebut dengan bangkai, maka halal. Ya, bangkai apa saja yang ada di laut itu ya halal. Asal jangan bangkai yang di darat dilempar ke laut. Sapi misalnya dilempar ke laut, halal enggak sapi itu? Halal. Kenapa? Dia kan bangkai di laut, ya, bukan demikian. Ya. Dia asalnya di darat, ya, dilempar ke laut. Yang mana ada sapi hidup di laut? yang enggak ada. Nah, kita lanjutkan al-mas'alatu atsaniyah sekarang, masalah yang kedua. Syurutu sihati adzabahi, syarat sahnya penyembelihan. Ya, jadi di sini akan disebutkan syarat sahnya penyembelihan. Ini yang paling penting yang harus kita ketahui. Naam, kata mu'alif di sini, tankosimu atau tunkosamu hadihi syurutu ila aksamin thalathatin. Syarat yang terkait dengan sahnya penyembelihan itu ada tiga macam. Jadi ada tiga hal yang harus terpenuhi baru penyembelihan itu sah. Yang pertama adalah syurutun tata'allaku bidzabaih. Syarat yang pertama adalah syarat yang terkait dengan orang yang menyembelih. Seperti apa ya orang yang menyembelih itu baru boleh. Yang kedua adalah syurutun tata'allaku bil madzbuhi. Syarat yang terkait dengan hewan yang disembelih. Bagaimana caranya? Yang ketiga terkait dengan syarat sahnya menyembelih adalah syurutun tata'allaku bi alati dzabhi. Syarat yang terkait dengan alat untuk menyembelih. Jadi ini tiga komponen ya, tiga hal yang harus terkumpul pada penyembelihan barulah penyembelihan hewan tersebut sah. Yang pertama adalah terkait dengan orang yang menyembelih, bagaimana orangnya, sifatnya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan hewan yang disembelih. Kemudian ketiga, alat untuk menyembelihnya. Nah, awalan kata mu'alif yang pertama asyurutu al-muta'alliqatu bidzabaih. Syarat-syarat yang terkait dengan orang yang menyembelih. Yang pertama di sini ada dua syarat terkait dengan orang yang menyembelih. Ahliyatu dzabaih, orang yang berhak menyembelih. Yaitu bi ayyakuna dzabihu akilan mumayyizan. Naam, sawa'un akana dzakaran am unsa, musliman am kitabiyan. Naam. Yang pertama, orang yang berhak menyembelih adalah seseorang yang berakal. Kemudian dia mumayyiz. Ya, yang dimaksud dengan mumayyiz adalah fahmus soal wa raddul jawab. Ya, anak tersebut faham pertanyaan, kemudian dia bisa menjawab. Jadi kalau ada anak-anak paham soal kita yang kita tanyakan, ya, maka dia itu mumayyiz dengan pertanyaan-pertanyaan umum, ya, bukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Kalau antum tanyakan perkalian tidak bisa dia, ya, tanyakan misalnya sekelas Ibrahim 5x5 berapa, ya kan, mau ngecek mumayyiz atau tidak, ya, bukan itu, ya, pertanyaan umum, ya, pertanyaan umum, ya, siapa abimu, ya, siapa nama kakakmu, ya, sudah makan belum, pertanyaan-pertanyaan umum saja, ya. Kalau dia ditanya bisa menjawab, naam, ya, maka fa insyaallah dia mumayyiz. Dan mumayyiz bukan syarat dewasa, ya, bukan syarat baligh. Baligh ada ciri khusus, ya, dia ihtilam, berumur sekitar 15 tahun kalau perempuan adanya haid. Mumayyiz ini sekedar dia bisa memahami pertanyaan kita, anak tersebut, dan bisa menjawab. Jadi orang yang berhak menyembelih itu adalah berakal mumayyiz walaupun masih kecil, ya. Nah, baik dia laki-laki maupun perempuan, ya, sesembelian seorang laki-laki dan perempuan sah dengan catatan musliman am kitabian, dia seorang muslim atau ahlul kitab, ya. Karena sesembelian ahlul kitab itu halal bagi kaum muslimin. Wa ta'amul ladina utul kitab hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Dan makanan ahlul kitab, makanan di sini yang dimaksud adalah sesembelihan Sesembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian, kalian kaum muslimin, dan sesembelihan kalian halal bagi mereka. Jadi daging yang boleh dimakan, tapi ya, bagi kaum muslimin apabila berasal dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu cuma dua, Yahudi dan Nasrani. Kalau dia ngasih hadiah ke kita, ya mungkin dia tetangga kita non muslim beragama Kristen atau beragama Yahudi, ngasih hadiah ya ayam yang sudah digoreng misalnya, atau sudah dikasih naam dibuat santan, ngasih ya terima saja. Nah, karena halal sembelihan mereka. Nah, dan tidak perlu ditanyakan apakah dia menyembelihnya mengucapkan nama Allah, menyebut nama Allah atau tidak. Ya tidak perlu. Malah ini bisa membuat ketersinggungan ya. Ya. Nah, yang disebutkan oleh para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, nah, dinilai secara keumuman, tidak perlu kita tanyakan. Ya. Karena apabila kita menanyakan itu termasuk takalluf, memberat-beratkan diri. Ya. Jadi tidak mengapa misalnya kita menerima ya sembelihan ahlul kitab, tapi dengan catatan ya daging yang diberikan itu adalah daging yang halal bagi kaum muslimin. Ya, bukan yang lain-lain itu. Ya, bukan B2. Nah. Ya. Nah. Paham insyaallah ya? Nah, atau misalnya pemerintah kaum muslimin mengimpor sapi, daging sapi yang sudah dipotong atau ayam potong ya dari negeri ahlul kitab, Amerika misalnya, atau Australia atau Selandia Baru ya, dan yang lainnya. Jadi yang terkait dengan syarat yang menyembelih, orang yang berhak menyembelih adalah yang berakal, mumayyiz, baik laki-laki maupun perempuan, dia muslim atau ahlul kitab. Nah, tidak perlu kita baca semua ya, karena waktu sedikit. Kita bacakan poin-poinnya saja. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah alla yudbahu li ghairillah aw ala ghairi ismihi. Syarat yang kedua terkait dengan yang menyembelih, tidak boleh dia menyembelih hewan tersebut atas nama selain Allah. Ya, apakah itu untuk patung? Ya, ataukah untuk seorang muslim yang sudah meninggal atau seorang nabi yang sudah meninggal? Maka ini termasuk syirik besar. Disebutkan dalam hadis khusus tentang larangan ini, man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, atas nama selain Allah, apakah atas nama patung atau penunggu ya jin tertentu di tempat tertentu ya, dipersembahkan sembelihan ya kepala kerbau misalnya atau kepala sapi ya, ini syirik besar. Nah, karena sembelihan itu, menyembelih itu termasuk ibadah ya, termasuk ibadah, dan ibadah tidak boleh dipalingkan sedikit pun, secuil pun, kepada selain Allah. Jadi ini dua syarat terkait yang menyembelih. Yang pertama adalah dia berakal, mumayyiz, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang muslim atau ahlul kitab. Kemudian tidak boleh menyembelih hewan tersebut atas nama selain Allah. Dia hanya boleh atas nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Dengan nama Allah. Kemudian syarat yang kedua, asyurutu al-muta'alliqatu bil-madbuhi. Syarat yang terkait dengan yang disembelih sekarang. Nah, syarat yang terkait dengan hewan yang disembelih. Nah, yang pertama adalah di sini ada dua syarat. Yang pertama adalah ayak to'ah minal hayawanil hulqumi wal muri'i wal wadajain wal wadajaini, yaitu hendaklah hewan tersebut dipotong pada bagian tenggorokannya. Tenggorokan ini adalah jalur nafas, atau di bagian kerongkongannya, jalur makan, atau di dua pembuluh darah yang ada di leher. Intinya dia sekitar leher. Ya. Nah, dia disembelih di sekitar leher. Nah, atau kalau unta itu dia disembelih di bagian labbah. Labbah itu di pangkal leher dekat dada di sini. Dan tata caranya khusus ditusuk. Unta diberdirikan, kalau nyembelih unta ada tata cara khusus bagaimana telah kita sebutkan. Untanya diberdirikan, kemudian kaki yang kiri yaitu lututnya itu diikat. Kemudian unta tersebut ditusuk dengan alat khusus yang runcing ujungnya. Tusuk bagian labbahnya. Ya. Setelah ditusuk tarik. Ini tata cara menyembelih unta. Jadi di hewan tersebut disembelih di bagian leher, apakah itu di kerongkongan, tenggorokan ataukah jalur dua jalur pembuluh darah. Intinya sekitar leher. Ya, ini bagi hewan yang jinak atau yang bisa ditangkap. Ya. Maka diharuskan disembelih di bagian leher. Apakah bagian kerongkongan, tenggorokan atau dua pembuluh darah ataukah di pangkal leher seperti unta. Tidak boleh bagian lain. Ya, misalnya menyembelih sapi. Menyembelih di bagian badannya misalnya tengah-tengahnya disembelih gitu. Boleh enggak boleh. Itu enggak ada contohnya. Menyembelih sapi misalnya disembelih satu persatu kakinya dulu disayat. Hari ini kakinya disayur. Besok kakinya yang berikutnya. Nah, ini menyiksa binatang namanya. Ini tidak diperbolehkan. Ini harus sekali disembelih. Dan itu pun kalau dia ditangkap jinak atau diikat harus disembelih di bagian leher. Kecuali kalau dia tidak bisa ditangkap, liar, kabur, tidak memungkinkan ditangkap. Maka dengan cara yang ketiga yang telah kita sebutkan, yaitu dengan cara al-aqor. Yaitu dilukai di bagian mana saja, terserah. Yang penting itu titik-titik yang mematikan atau memungkinkan kita lukai sehingga dengan sebab itu dia mati. Ya, ada sapi kabur misalnya. Enggak mungkin bagi kita untuk nangkapnya, jangankan mau nangkapnya. Ya, nyawa kita aja dalam bahaya. Ya. Nah, jadi mengharuskan untuk ditembak dari jarak jauh. Ini namanya cara al-aqor. Maka diperbolehkan. Ya. Ditembak atau dipanah atau di ditombak. Ya. Ini cara lakor bagi hewan yang tidak bisa ditangkap. Tapi kalau bisa ditangkap, dia harus disembelih. Kemudian syarat yang kedua, ya, mirip dengan syarat bagi orang yang menyembelih. Ayudkarah ismullahi inda dzabhi. Disebutkan nama Allah ketika hewan tersebut disembelih. Ya. Nah, ini dua syarat bagi hewan yang disembelih. Yang pertama adalah di bagian leher, apakah bagian tenggorokan, kerongkongan, atau dua pembuluh darah, atau di pangkal leher bagi unta. Kemudian yang kedua disebutkan nama Allah ketika menyembelih. Nah, ini mirip syarat bagi orang yang menyembelih untuk poin yang kedua. Ya, sebagaimana kita sebutkan, bagi orang yang menyembelih itu harus menyebutkan Bismillah. Kemudian syarat yang ketiga terkait dengan syarat sahnya menyembelih adalah asyartu al-muta'alliqatu bi'alati dzabhi. Syarat yang terkait dengan alat untuk menyembelih sekarang. Karena di sana ada alat-alat yang diharamkan untuk digunakan. Ada juga alat-alat yang makruh untuk digunakan. Nah, alat yang seperti apa yang disunahkan untuk digunakan ketika menyembelih? Disebutkan oleh Malik di sini, antakunal alatu mimma yajrahu bihaddihi min hadidin wa nuhasin wa hajrin. Hendaklah alat yang digunakan untuk menyembelih itu adalah sesuatu yang bisa melukai, ya, karena tajamnya, baik terbuat dari besi atau dari tembaga atau batu. Ya. Maka dari sini diambil faedah, alat yang disunnahkan untuk digunakan ketika menyembelih hewan itu tajam. Apakah dia terbuat dari besi atau tembaga. atau stainless, dia harus tajam. Nah, kalau tumpul itu makruh hukumnya, tidak sampai haram. Dan di sana ada ya naam kemudaratan takala menyembelih hewan dengan pisau tumpul, ya tetap sah, tidak sampai haram, makruh hukumnya, disebutkan oleh sebagian para ulama. Tapi ini ada efek negatifnya, yaitu membuat lama hewan tersebut mati, dan ini menyiksanya, ya, menyiksanya. Dan ini termasuk perbuatan, ya, naam berbuat buruk terhadap hewan. Dan kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Di antara berbuat ihsan kepada hewan itu, kalau dia, kalau hewan tersebut peliharaan, dikasih makan, kasih minum, ya dia digunakan sesuai dengan ya, kemampuannya. Kalau misalnya ditunggangi, kemudian apabila hewan tersebut ingin disembelih, maka di antara bentuk ihsan kita, adab kita kepada hewan adalah menyembelihnya dengan pisau yang tajam. Tujuannya mempercepat matinya agar dia lebih tenang. Ya, dan ini juga diperlakukan naam di dalam kisos. Ya, di dalam kisos. Ya, dalam Islam itu ada istilahnya hukum kisos. Di antara syaratnya itu alatnya harus tajam. Ya. Gitu juga ketika naam menyembelih hewan kurban atau menyembelih hewan untuk acara yang lain seperti akikah atau yang lainnya. Maka alatnya ya ditajam, dipertajamkan terlebih dahulu dengan tujuan agar hewan tersebut cepat mati dan dia cepat tenang dengan sampai menyiksa binatang. Ya. Nah, jadi pisaunya tajam. Kalau tumpul ini makruh, tidak sampai haram. Tetap sah. Misalnya nyembelih hewan qadarullah pisaunya tumpul, disayat-sayat-sayat-sayat ini berkali-kali, enggak juga putus, ya. Lama kelamaan putus juga. Nah, ini menyiksa tapi tetap sah. Wa ghairu dzalika mimma yaqta'u al-hulqum. Dan apa saja ya? Naam, yang bisa memotong tenggorokan atau kerongkongan atau leher. Ya. Wa yanhar ad-dam, dan bisa mengalirkan darah. Ya, ini juga syaratnya. Syarat menyembelih itu darah harus keluar, harus mengalir. Maka oleh sebab itu tidak boleh kita menyembelih hewan dengan cara dipukul, ya, atau ditutus pakai batu misalnya. Mau nyembelih sapi, nggak ada pisau, ketemu batu deh, tutusnya kepala sapi, ya. Nah, ini tidak diperbolehkan, ini diharamkan. Ya, apalagi kalau dicekek, ya, ya kalau bisa nyekek sapi, ya, kalau ditanduknya, ya, nah, binatang yang dicekek itu juga nggak boleh, atau dijatuhkan dari tempat yang tinggi, ya, dibawa dulu hewannya, ya di tempat yang tinggi mungkin lantai 3 misalnya, langsung dijatuhkan. Nah, ini tidak diperbolehkan, dia harus memakai alat yang tajam, kemudian dia hewan tersebut dilukai dengan tujuan darahnya mengalir. Nah, ada sinnah wa dzufra, kecuali gigi dan tulang. Gigi dan tulang ini tidak diperbolehkan digunakan untuk memotong hewan. Ya. Naam, ya. Adapun gigi ini menyerupai naam. Adapun gigi di samping tidak tajam, ya, ini gigi termasuk azmun, ya, azmun tulang, dan membunuh hewan dengan tulang ini menyerupai orang-orang Habasyah, ya, menyerupai non-muslim di dalam membunuh hewan. Nah, oleh sebab itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga menggunakan ya kuku. Ya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Atau menggunakan tulang belulang secara umum. ya, tulang ini juga tidak diperbolehkan. Sebutkan illahnya, ya, di antaranya apabila tulang itu digunakan untuk menyembelih maka dia akan teraliri najis. Sisi yang kedua, ya, tulang itu makanan jin. Ya, sebutkan dalam sebagian riwayat, kalau tidak salah riwayat Imam Tirmidzi. Naam, makanan jin itu adalah satu kotoran hewan. Yang kedua, tulang. Ya, fa innaha zadu ikhwanikum minal jin, kata Rasulullah. Kenapa kotoran hewan atau tulang itu tidak diperbolehkan naam untuk bersuci? Sebutkan di dalam sebuah hadis, fa innaha zadu ikhwanikum minal jin. Ya, kotoran hewan dan tulang berulang itu makanan saudara kalian dari kalangan jin. Ya. Jangan kita rebutan, ya. Jangan rebutan tulang, ya. Tapi ya sekarang ini orang makan ayam, kadang tulang-tulangnya juga dimakan, ya. Bagian saudara kita jin habis, ya. Ya. Nah. Nah, disebutkan sini, ya. Dalilnya kenapa tidak boleh naam menggunakan, ya, gigi dan tulang atau kuku. Disebutkan ma anharad dama wa dzakara wa dzukira ismullahi alaih fakulu. Alat apa saja yang bisa melukai, mengalirkan darah dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah. Jadi di sini diambil faedah alat tersebut, ya, umum. Yang penting dia tajam. Laisa asinna wa dzufra, kecuali gigi dan kuku, ya, atau tulang belulang secara umum, ya. Wa yadkhulu fi hukmi sinni wa dzufri fil man'i na'am sa'iru anwa'il idham, dan masuk ke dalam hukum gigi dan kuku adalah seluruh anggota, seluruh tulang belulang, ya, seluruh tulang belulang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian di sini sebutkan wasababul man'i min dzalika ma dzukira fil hadis. Dan sebab kenapa dilarang yang menggunakan naam kuku, menggunakan gigi, menggunakan tulang belulang, naam disebutkan di dalam sebuah hadis, ya. Wa tamamuhu, dan kelengkapan hadis itu, sa'uhaddithukum an dzalik. Aku akan jelaskan kepada kalian tentang hal itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa dilarang. Amma sinnu fa azmun. Ya, gigi itu termasuk tulang. Dan tulang ini, ya, termasuk makanan jin. Wa amma dzufru fa muda al-habasyah. Adapun kuku itu adalah pisaunya orang-orang Habasyah. Ya, jadi mereka dahulu apabila ingin menyembelih hewan itu dengan kuku, ya, mungkin kuku hewan, ya, kalau kuku kita ini mungkin tidak mungkin, ya, kuku hewan itu lebih kuat mungkin. Nah, ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Aman nahyu anil dzabhi bil idzam, adapun larangan menyembelih menggunakan tulang berulang, fali annaha tanjasu bidami, karena dia bisa najis karena sebab dialiri darah. Bakot nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tanjisiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya karena najisnya. Kemudian li annaha zadu ikhwanina minal jin. Alasan berikutnya adalah karena tulang belulang itu termasuk, ya, makanan saudara kita dari kalangan jin. Ya. Wa amma dzufru, adapun menggunakan tulang, na'am, menggunakan kuku, falinahi anit tasyabbuhi bil kuffar. Menggunakan kuku itu dilarang, ini menyerupai orang-orang kafir. Nah, jadi ini terkait dengan alat yang boleh kita gunakan untuk memotong hewan kurban. Ya, sifatnya umum. Yang penting bukan terbuat dari kuku, dari gigi, dari tulang belulang. Ya, umum dia, apakah dia dari besi, apakah dia dari naam tembaga, boleh juga dari batu misalnya kalau bisa dibuat, ya. Naam, kadang batu itu bisa tajam, ya. Ya, batu yang dibelah-belah itu kadang tajam. Kadang kita ngangkatnya bisa luka. Naam. Jadi, naam, ini tiga syarat yang terkait dengan, ya, sahnya penyembelihan. Syarat yang pertama, ya, terkait dengan orang yang menyembelih, yaitu dia berakal, mumayyiz, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, dan syaratnya adalah dia muslim atau ahlul kitab. Kemudian tak kala menyembelih, orang yang menyembelih tersebut mengucapkan bismillah atau nama Allah, tidak boleh menyembelih selain atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait dengan binatang yang disembelih, itu disembelih di bagian lehernya, apakah di bagian kerongkongan, tenggorokan, atau di bagian labbah, di pangkal leher. Kemudian disebutkan nama Allah, ya, ketika hewan tersebut disembelih. Kemudian terkait dengan alat yang digunakan adalah tajam, ya. Naam, selain kuku, gigi, dan tulang belulang. Kemudian ada masalah yang berikutnya. Naam, adab menyembelih, ya. Adab menyembelih ini, naam, sudah habis waktunya, ya. Allahu ta'ala misab. Ya, mungkin kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.